apabila ku memandangnya, mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Hayalan ini setinggi tingginya, seindah indahnya tempat ku memikir. Yang ku nanti saat memegang tangan.